Arisna Parabola. She's a chaos lane production. Pak Pasarang juga terima kasih. Sang embunya sudah disukir keluarkan ya. Pada cili egi di bungsake ya. Azza. Ya punya kecil juga terima kasih. Cinta belge tanjung. Ya di atas audio mohon turun ya. Ya di atas audio mohon turun. Rekan-rekan yang di depan mohon turun dong. Yang punya di adil turun dong. Wah. Scooby Erna Legend Losa Tiager Bra Ager Bra Gendis. Terima kasih Boijo Ultra MRC. Yang punya Mercedes Belegu Gembel Necis Tuan Semara juga tadi ya. Rosel Bandung Arjo Teroris Cinta Watu Angker Jokowi Moralisa. Yang punya Kitrang di belakang juga terima kasih. Setan Eli Santri Melengah Jemami Arita Putus Sireng Atrate Foto Sawangan Keeko satu atau dua juga terima kasih, thank you. Hey, oplosan, oplosan, oplosan. Gagak Leang Lawalata, Blok Tim, Putra Telon Cinta Mercedes Amplang, Yabu Yabu Speaker, Sekarang Pak Gudang kemana di Polsek Tayu juga thank you ya. Yang punya Putra Ruaja juga terima kasih ya. Putra Haji Jati Agar yang punya Herna Legend Los Kupi Jokowi Berak Kendis Berak Angker Teror Cinta Sobo Sawa Tambah Siti Wejar. Pusing iki sing jalo. Wes yo Mas. Wes yo. Tak mulai yo. Tambah. Wes ta neh. Neh apa wis? Wes ta wis. Wes ah? Wes apa wis? Tak mulai yo Mas. Mulai sik aku. Heeh. Wes. Ora sedhi tambah Siti butuh ta ya. Oke. Wes. Ayo. Kapokmu kapan edot? Sweetie dot. Tina Sriwey ayo Siti Wey lo ya sakne Joko sing siji barang aja gersing biru tak yo Anjal Community Atlantik Diantres Sejati Mercedes Ahmad Diantres okay.